أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Yaqulu ta'ala wa yawma nahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah ketika kami membangkitkan manusia seluruhnya, seluruh makhluk, lima'ad yaumil ma'lum, untuk dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Wa nadhurul musyrikin, dan kami menghadirkan orang-orang musyrikin dan apa yang mereka sembah selain Allah. Summa naqul, kemudian kami mengatakan kepada alladziina asyraku, terhadap mereka-mereka yang melakukan kesyirikan pada Allah, makanakum antum wa syurakaakum. Ilzamu makanakum, diamlah kalian di tempat-tempat kalian sendiri di situ. Kalian dan syuraka kalian. Ya, yang kalian sembah. Liyaqat tahakum wal fasal bainakum wa bainahum, agar jelas keputusan antara kalian dengan mereka. Wa zayyalna bainahum, maka kami pisahkan antara mereka. Farraqna bainahum bil ba'd al balani wal qalb wal qalbi, kami jauhkan dengan mereka kejauhan badan dan hati. Wa hasalat bainal adawa wasyadawa syadidah, maka terjadilah antara mereka permusuhan yang keras. Ba'dan badalu lahum ad-dunya yarhamuhumullah khalisal mahabba wa safa wal wadad, fanqalabat tilkal mahabba wal wilaya bughdan wa adawatan, maka berubahlah yang tadinya saling mencintai, saling mengasihi, berubah. Nah, menjadi kebencian, permusuhan. Waliyadu billah. Wa tabarra'a syuraka'uhum minhum wa qalu ma kuntum iyyana ta'budun. Maka yang disembah dari berhala dan yang semisalnya, mereka sembah, manusia sembah, mengatakan, kalian tidak menyembah kepada kami, ma kuntum iyyana ta'budun, fa innana nunazzihullah ayyakun lahu syarik au nadid. Kalian tidak menyembah kepada kami, kami nah mensucikan Allah, nah tidak ada tandingan baginya. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. In kunna 'an ibadatikum laghafilin, sungguhnya kami nam lalai terhadap peribadatan kepada kalian. Ma amarnakum biha wa la da'awnakum lidzalik, kami tidak pernah memerintahkan hal itu, tidak pernah menganjurkan juga. Wala da'akum ila zalik, wa inna ma'abadum min man da'akum ila zalik, wa huwa syaitan. Kalian hanya menyembah apa yang kalian minta kepada apa yang kalian minta, yaitu syaitan. Kamu kala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam, la ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwu mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kalian, wahai Bani Adam, janganlah kalian menyembah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat jelas. Dan Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'a, ketika manusia seluruhnya dibangkitkan oleh Allah, summa yaqulil malaika. Kemudian dikatakan kepada malaikat, "Ahaula iyyakum kanu ya'budun?" Apakah kepada malaikat kalian menyembah? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jin. Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah wali kami selain mereka. Bahkan mereka adalah menyembah kepada jin. Aktsaruhum bihim yu'minun, mu'minun." Kebanyakan dari mereka beriman kepada bangsa jin. Wal malaikatul kiram, wal anbiya wal awliya wa nahwihim yatabarra'un mimman 'abadahum yaumil qiyamah. Para malaikat yang mulia, para anbiya, para awliya, mereka berlepas diri, mereka bara'ah dari apa yang mereka sembah yaumil qiyamah. Wa tanassaluna min du'aim iyyahum ila ibadatim wa humus shadiqun al-barun fi dhalik. Fa ina idin yatahasara al-mushrikun hasra la yumkin waswaha wa ya'maluna miqdar ma qadamu min al-a'mal. Wa ya'lamuna miqdar ma qadamu min al-a'mal wa ma asfalu min radi'il khisal. ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله وضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. Nah, sehingga pada hari kiamat nanti mereka saling berpisah, saling membenci antara orang-orang musyrik dengan sesembahan-sembahan mereka. Nah, dan mereka merasa menyesal yang tidak mungkin untuk disifati penyesalannya, diceritakan penyesalannya. Wa ya'lamun miqdar qadamun al-amal ma qadamu min al-amal, dan mereka mengetahui kadar amalan yang mereka perbuat dari amalan-amalan yang jelek. Nah, maka jelaslah, nampaklah ketiga itu, mana yang dusta, mana yang jujur, mana yang berdusta atas nama Allah, sehingga amalan-amalan mereka rusak, hancur, dan apa yang mereka sembah juga hancur, dan terputuslah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, hunalika ay fi yawm fi dzalikal yawm, maka pada hari kiamat nanti, tabru kullu nafsin ma aslafat ay tatafaqad a'maluha wa kasbiha a'maluha wa kasbuha wa tattabi'uhu bil jaza. Nah, pada hari kiamat nanti semuanya di keluarkan terhadap amalan-amalan masing-masing, apa yang telah mereka perbuat, dan akan diganjar dan akan dibalas sesuai dengan amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya baik amalannya, maka balasannya baik. Sebaliknya kalau seandainya buruk, maka balasannya pun buruk. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah, hancurlah dari apa yang mereka dustai. Mengkaulihim bisihati mahum alim syirik, dari ucapan mereka merasa yakin, merasa benar dari kesyirikan. Wa anama ya'buduna min dunillahi tanfa'uhum wa tadfa'u anhum al'adzab, mereka menyangka ketika menyembah kepada selain Allah memberikan manfaat, mencegah dari azab. Itu semuanya bohong, itu semuanya hancur lebur. Waliyadzubillah. Itulah keadaan orang-orang musyrikin. Keadaan mereka pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillah. Nasallahu al-afu wal-afi wassalama. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.